Ku petik gitar untuk melupakan cerita lama, tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau menghilang. Kau kini bukan milikku lagi. Rasa ini tak juga pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu baik untuk dikenal. Kisah itu selalu terbayang. Terlalu pahit untuk dikenang.